suaraku, aku kan membuat bumi bergetar. Lihatlah diriku, ini jurusku. Ku kapas semangatku, ku tinju keraguan, ku tangkis kemalasan, ku wujudkan impian. Aku cinta.